Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Faina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atun dalala wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas babul muraqabah. Terakhir hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Mayaqfad hadzal hadis, bagi aman siapa yang belum? Baik, insyaallah pada al-baqi al-akhir insyaallah. Baik. Al-wasiyah dalam hadis ini ada 3 wasiat, ya. Dalam hadis ini, hadis yang dimasukkan adalah hadis arba'in, ada 3 wasiat. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Inilah yang dimaksud bab muraqabah. Jadi muraqabah itu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Waktu sehat, waktu sakit, waktu susah, waktu senang. Semuanya selalu di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang kedua, ikutilah perkara yang jelek dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, kebaikan bisa menghapus kejelekan. Dalam bab ini disebutkan hadis sahih Muslim, hadis Abu Hurairah, bahwa salat 5 waktu, salat Jumat, Ramadan dan Ramadan berikutnya, kafaratun, itu sebagai pelebur dosa dari dosa-dosa kecil. Karena itu dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh salat. Jadi dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal yang besar. Apa contohnya? Sholat, puasa Ramadan, itu dosa kecil. Tapi dalam syarat, selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Kalau tidak, maka tidak jadi penghapus. Sekarang masuk wasiat yang ketiga. Kita bacakan penjelasan Syekh rahimahullah. Al-wasiatu salisatu, wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas, aslinya itu wa khaliq, karena fi'il amar. Tapi untuk lisuhulatil qira'ah, untuk mempermudah membaca, maka dibaca wa khaliqin nas. Ya. Dan pergaulilah manusia itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Iya. Kata Syekh Utsaimin, wal wasiyatani ulayani fi muamalatil khaliq, wasalisatu fi muamalatil khalqi. Dua wasiat, yang pertama tadi, dua yang lewat tadi adalah bermuamalah dengan khaliq, dengan Allah. Bagaimana seorang bermuamalah kepada Allah? Berarti bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, kejelekan diiringi kebaikan, ya. Adapun as-salisatu, yang ketiga, wasit ketiga adalah fi muamalatil khalqi. Bagaimana seorang bermuamalah berhubungan dengan manusia atau makhluk secara umum? Bagaimana caranya kita bersikap, berakhlak, berhubungan dengan sesama makhluk? Kata Nabi, tu'amiluhum bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Tahmadu alaihi atau tuhmadu alaihi wa tadummu fihi. Yakni wadzalika, dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik, yang pertama, husnul khuluq ialah, kata muallif, bitalaqatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Kalau bertemu dengan saudaranya seislam, semukmin, maka dia bertemu dengan talaqatil wajhi, wajah yang ceria, bukan desengut. Itu tanda akhlak yang baik. Yang kedua, wasidqil qaudi, husnul khuluq ialah sidqul qaudi, jujur ucapannya. Ya. Jadi ketika berbicara dengan saudaranya seiman, seislam, itu ucapan dengan isi hati sama. Namanya sidqul qaul. Itu akhlak yang baik. Yang ketiga, wa husnul mukhatabati, bagus di dalam berbicara. Khotobah, dialog, ngobrolnya baik, tutur katanya baik. Itulah tiga macam makna husnul khuluq. Itulah tiga macam makna husnul khuluq. Seperti yang diterangkan pula oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyimpulkan yang namanya husnul khuluq itu adalah bastul wajhi. Bastul wajhi, wajah yang ceria. Yang kedua, badlun nada, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kaful adza, mencegah diri dari berbuat jelek kepada orang lain. Itu kata Hasan Al-Basri. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan yang namanya husnul khuluq di antaranya tadi, talaqatul wajh, wajah yang ceria, sidqul qaul, ucapan yang jujur, dan bagus dalam berbicara dengan orang lain. Adapun Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Jadi Hasan Al-Basri menyebutkan husnul khuluq terangkum pada tiga hal. Bastul wajh, wajah yang ceria. Bertemu dengan saudaranya, wajahnya ceria. Yang kedua, badlun nada, ketika saudaranya butuh pertolongan dan kita mampu, kita berusaha memberikan pertolongan. Yang ketiga, mencegah dari menyakiti, mengganggu orang lain. Maka lawan dari husnul khuluq berarti apa? Apa? Amar, lawan husnul khuluq. Su'ul khuluq. Jelek akhlak. Orang yang akhlaknya jelek, itu bisa nampak dari penampilan wajah. Tidak mengucapkan salam. Ketika bertemu, tidak menampakkan wajah ceria. Ya. Dengan wajah yang membuat orang itu tidak berani mendekat, ya. Karena tidak menampakkan kebaikan. Padahal tersenyum terhadap seorang muslim yang kita boleh bersenyum kepadanya ya, bukan seorang muslimah, itu termasuk kebaikan. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Yang kedua, termasuk su'ul khuluq, akhlak yang jelek ialah membiarkan orang lain terlunta-lunta. Padahal kita mampu menolong saudara kita ya, mungkin butuh pertolongan kita. Lagi menjemur pakaian, tiba-tiba hujan deras. Kita lagi duduk melihat hujan yang deras. Lihat pakaian, jemuran. Kita mampu menolong, kita tolong. Ya. Jangan sampai kita jadi orang yang sungkan dan berat menolong orang lain. Padahal kita mampu. Yang ketiga apa tadi? Termasuk su'ul khuluq berarti apa? Menyakiti orang lain. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya. Ini termasuk su'ul khuluq. Adapun Abdullah bin Mubarak menyimpulkan husnul khuluq ialah ada tiga sifat. Fi salah satu khisal. Yang pertama, ijtinabul maharim. Menjauhkan hal-hal yang haram. Yang kedua, talabul halal. Mencari yang halal. Dan yang ketiga, tausi'atu alal iyal. Memberikan tausi'ah, memberikan kelonggaran, kemudahan kepada keluarga. Ya, berbuat baik kepada keluarga. Yang pertama, mencari yang halal. Apa tadi? Menjauhi yang haram, mencari yang halal, dan memberikan pertolongan, kemudahan kepada keluarga. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan masih banyak lagi ucapan para salaf yang dimaksud dengan husnul khuluq. Ya. Kembali kepada ucapan Syekh Utsaimin. Wa khairu dzalika min al-akhlaqil hasanah, dan selain daripada itu dari akhlak-akhlak yang baik kepada manusia. Kalau ingin lihat, lihatlah contoh para salafus saleh seperti orang Ansor. Orang Ansor. Orang Ansor, mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Lihat sifat mereka, orang Ansor. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka rela mengalahkan kepentingan dirinya demi untuk saudaranya orang muhajirin, walaupun sebenarnya mereka sangat butuh. Gitu. Dikisahkan dalam hadis Bukhari, kisah bagaimana orang muhajirin dan ansor di dalam membangun akhlak yang mulia. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang hijrah ke Madinah. Tidak membawa harta yang cukup. Maka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu sahabat Ansor. Ya. Seingat saya namanya Sa'ad. Maka kemudian Sa'ad membagi hartanya menjadi dua bagian. Itu punya harta banyak. Sudah Abdurrahman, harta saya banyak ini. Tak bagi jadi dua. Separuh untukmu, separuh untuk saya. Karena kamu saudara saya, se-Islam. Pertama. Yang kedua, saya punya istri dua. Nah, sekarang kalau kamu mau menikah, ya, dan kamu kalau mau, saya akan cerai salah satu istri. Nanti kalau sudah habis iddahnya, kamu nikahnya aja. Gitu. Memilih yang mana? Istrinya mau dicerai, nanti kalau sudah iddah, habis waktu menunggu iddah itu, nanti Abdurrahman bin Auf mau dinikahkan dengan mantan istrinya. Dimodalin pokoknya. ini para salah. Kita kayak gitu apa belum ya? Loh, istrinya juga baru satu. Gitu. Intinya para salah itu, masya Allah, pembelaannya terhadap saudaranya luar biasa. Tapi Abdurrahman malah bertanya, dulluni as-suq, tunjukkan kepada saya pasar. Saya insya Allah cukuplah dengan apa yang Allah berikan pada saya. Lihat, beda dengan kita ya. Ya kebenaran itu. Enggak, Abdurrahman bin Auf, mana pasar? Saya mau ke pasar aja. Mau ngapain? Jualan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditakdirkan oleh Allah. Allah Ta'ala menjadi sahabat yang kaya raya. Insyaallah. Itu para salah. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Kalau kita seorang tulab antrian mandi, biasanya dah sudah sore belum ada mandi. Antri panjang. Ya, malah berebut. Saya dulu. Ya, artinya jarang kadang di antara kita yang peduli dengan kepentingan saudara. Kalau bisa saya jangan kalah. Yang lain yang kalah ya. Tidak seperti itu para sahabat Anshar. Wa qad ja'atin nususu al-katsiratu fi fadlil khuluqil hasan. Telah datang dalil-dalil yang sangat banyak tentang keutamaan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Di antaranya hadis Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna orang mukmin yang paling sempurna, akmalul mukminin, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Perhatikan di sini, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ya. Siapakah orang mukmin yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum, yang paling bagus khuluqan, akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini keutamaan pertama. Jadi kalau orang mukmin yang sempurna imannya, pasti akhlaknya sangat baik. Berarti kalau ada orang yang mukmin tapi belum sempurna imannya, akhlaknya ada kekurangan-kekurangan. Begitu. Kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang memiliki husnul khuluq kepada sesama manusia, terkhusus kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid, berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ta'zim terhadap sunnah-sunnahnya. Ya. Yang kedua, keutamaan husnul khuluq, wa akhbaro anna awlan nasi bihi wa aqrabuhum minhu mazilatan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqo. Yang kedua, Nabi mengkhabarkan bahwa manusia yang paling utama, ya, paling dicintai kedudukannya di sisi Nabi, yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat, ahasinuhum akhlaqo, yang paling bagus akhlaknya. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya di sisiku di hari kiamat, itu yang paling bagus akhlaknya. Masyaallah. Luar biasa. Akhlak yang baik mendekatkan diri kita nanti di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal akhlaqul hasanah ma kauniha maslakan hasanan fil mustama' wa yakunu sahibuha mahbuban ilan nas. Akhlak yang baik ayuhan nas, dalam keadaan itu sebagai maslakan hasanah, tingkah laku yang baik dalam kehidupan masyarakat, bertetangga, berteman, ya, teman bisnis, teman macam-macam, berhubungan dengan berbagai macam kegiatan kita. Maka yakunu sahibuha, orang yang akhlaknya baik itu akan menjadi mahbuban ilannas, dicintai oleh manusia. Fiha ajrun azim. Jadi yang ketiga, orang yang akhlaknya baik akan disenangi oleh saudaranya. Ya. Ya. Kalau kita baik akhlaknya, orang senang duduk di sekitar kita. Tapi kalau ucapan kita sering berdusta, sering tidak menepati janji, ya, orang mau mendekat kepada kita takut. Iya, akan beri kepercayaan kepada kita takut. Kenapa? Karena sudah dikenal akhlaknya tidak baik. Sehingga nanti orang tidak suka kepadanya. Maka ketika sudah seperti itu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita digolongkan seperti yang disabdakan Nabi. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai hamba, nadahu Jibril. Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Ya Jibril, Allah mencintai si fulan. Kabarkan bahwa Allah mencintainya. Malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Hei penghuni langit, Allah mencintai si fulan itu, cintai oleh kalian. Demikian pula Allah letakkan keriduan al-qabul bagi penduduk bumi. Perhatikan di sini. Kita harus berusaha dicintai oleh Allah dengan menjalankan akhlak yang mulia kepada Allah, kemudian kepada manusia. Yang keempat, keutamaannya, fiha ajrun azim, terdapat pahala yang sangat agung. Yanaluhul insan fi yaumil qiyamah, yang nanti diperoleh pada hari kiamat. Husnul khuluq itu perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah. Dalam hadis Nabi ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilu jannah, amalan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk jannah ya Rasulullah? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Inilah perkara yang akan menjadikan kita dapat banyak kebaikan. Oleh karena itu, terakhir Syekh barakallahu fikum menasihati kita, fahfad hadhil wasoya, jaga, ingat tiga wasiat Nabi ini. Wallahul muwafiq, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk menjalankan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillah.